Dajjal laknatullah alaihi memiliki kemampuan di mana seluruh jin dan setan siap menjadi pelayannya, maka dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Hah? Maka dia bisa melakukan apapun yang dia berpindah dari satu kota ke kota yang lain dengan sangat cepat. Setiap kota di muka bumi akan dimasukinya, dan di setiap kota sudah ada bala tentara serta pengikut yang mengidolakannya yang sudah menanti-nantinya. Dan ketahuilah Bapak, seluruh negara di muka bumi ini sekarang ini sudah ada bala tentara dajjal yang tersembunyi di balik kekuasaan, kekuatan dan gelambornya fulus. Itu adalah bala-bala tentara dajjal. Bala tentara dajjal yang terdekat dan kekitangannya adalah Illuminati, ya. Dan itu mana ada bagian muka bumi ini yang tidak dimasuki oleh jejaringnya fitnah Masih Dajjal. Di bawah komando Zionis kah, di bawah komando CIA kah, FBI kah, KGB kah, segala macamnya, itu adalah fitnah Masih Dajjal. Berarti jaring-jaringannya itu semua, setiap negara itu semuanya adalah jejaring Dajjal. Kalau di Indonesia ini ada, pasti ada, pasti ada. Dan itu juga berupa berbentuk kekuatan militer kah, kepolisian kah, yang berpihak kepada kebatilan. Sementara militer kita berpihak pada kebaikan, ada kan? Ada, bersama dengan umat Islam. Kepolisian kita yang beriman dan bertauhid ada enggak? Ada, bersama dengan umat Islam. Tapi yang jahatnya ada enggak? Ada juga. Nah, itu yang nanti akan menjadi bala tentara Dajjal. Bisa jadi mereka juga salah satu di antara jaringan itu sekarang. Kita enggak tahu saja. Tapi pada intinya, seluruhnya menjelang Dajjal keluar, semua bentuk kejahatan itu terkoordinir, tersistem menjelang Dajjal keluar. Ketika Dajjalnya sudah keluar, semuanya sudah siap menjadi pelayan-pelayannya. Selesai.